Apa yang dimaksud dengan jual beli sistem salam? Yang dimaksud itu dengan contoh saja ya, misalnya musim durian. Ya, sekarang musim durian. Pada bulan-bulan tertentu musim durian itu, tidak setiap saat. Nah, anggap misalnya bulan Desember misalnya, sejak bulan misalnya Mei ya. Mei kita ngomong ke penjual. Dia biasa ngedrop buah durian itu. Kita katakan kepadanya, nanti pada musim durian, tepatnya bulan Desember, ya, saya minta dikirimi satu kol, ya. Ya, entah mungkin tergantung kesepakatan umumnya ya, biasanya pakai kiloan apa pakai bijian, itu harus jelas. Kemudian waktunya jelas, bulan Desember pertengahan tanggal ya 15, 13 kurang lebih itu, 13, 14, 13. Nggak ada masalah. Sepakat waktunya, kemudian apa namanya, barangnya dan seterusnya. Dan ini uangnya, kamu pegang uangnya, sudah nanti Desember datang sini dengan durian tersebut. Nah, ini namanya jual beli salam. Jadi dia memberi uang kepada penjual ya, kemudian penjual nanti pada waktunya membawa barang yang dipesan tersebut. Itu namanya jual beli salam. Ya, dulu para sahabat melakukan jual beli seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sementara di sini sudah tidak ada lagi pertanyaan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.